Alhamdulillah. Jadi orang ihsan itu kalau ada orang berbuat baik ke kita, kalau kita berbuat baik, kita lupakan. Kalau orang berbuat kurang baik ke kita, bagaimana? Oh, syukuri. Jangan salah loh Bu, ada derajat yang bisa kita raih gara-gara kita disakiti orang. Kita sholat kurang khusyuk, kita ngaji jarang baca, kita sedekah banyak pelitnya. Lebih banyak untuk beli tas daripada untuk sedekah. Tenang ya. Tapi Allah ingin mengangkat derajat dia karena Allah sayang kepada orang ini. Allah gerakan orang-orang yang menyakitinya. Karena setiap disakiti dosa gugur, pahala meningkat. Jadi harusnya kita berterima kasih tuh sama orang-orang yang menyakiti kita dalam tanda kutip. Karena orang yang benci ke kita adalah orang yang paling ingat kepada kita siang dan malam. Kita tidur dia masih ingat. Kita enggak punya waktu nyari kekurangan, dia seluruh waktunya nyari-nyari. Besoknya dia bergibah untuk kita, tidak ada ruginya. Kita dihina orang, tidak ada rugi sama sekali. Yang rugi adalah kita yang menghina orang lain. Makanya kalau ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, doakan kebaikan. Kalau perlu kirim bolu, kirim buah-buahan. Oh ini serius hadirin. Tidak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita yang zalim. Seperti yang ditangkap KPK itu kemarin, harusnya berterima kasih kepada KPK itu koruptor itu. KPK terima kasih dengan saya ditangkap tangan, saya berhenti berbuat korupsi, saya berhenti mencuri, saya berhenti merampok. Terima kasih, harusnya keluarga besar yang ditangkap itu berterima kasih kepada KPK. Tuh rada kurang kepikiran ya. Aslinya begitu Bu, kalau yang ingin akhirat tuh. KPK berterima kasih juga kepada yang ditangkap, karena jadi ada kerjaan dan jadi naik pangkat, benar? Yang banyak sakit hati tuh yang hanya sibuk duniawi saja. Percayalah, para pecinta harta, pecinta pujian, pecinta kedudukan, pecinta kekaguman orang, pecinta imbalan dari makhluk, sering robek hatinya. Alhamdulillah hari ini AA kebagian karunia yang sangat besar. Ini adalah sahabat AA, Ato. Apa kabar, Toh? Sehat. Oh, tangannya sudah, ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ato ini hampir seumur dengan AA. Beda berapa tahun, Toh? 9 bulan. Beda 9 bulan, alhamdulillah. Ini sudah berapa lama dekat sama temenan sama AA, kalau bilangnya temenan? Berapa lama, Toh? Tahun 89 itu baru mau mulai bangun pesantren. Baru awal mulai tahun 90 pesantren. Pertama kali dibangun Darut Tauhid. Kita terus kawanan, kalau dulu AA demo atau ikut ya. Tapi bagian digendong atau mah enak teman ya. Kemana-mana digendong ya, alhamdulillah. Sehat toh ya. Alhamdulillah. Nah, atau ini ya. Tahun 2002 bilang ke AA, kan anaknya atau di rumah sama siapa? Sama emak. Maaf ya Toh, kalau emak nanti gak ada, siapa yang ngurus? Kata Ato tuh, kan ada Allah, Allah yang ngurus. Terus gimana ngurusnya? Ya, Allah punya cita-cita, punya. Pengen apa Toh? Pengen punya anak. Loh, kan punya anak harus punya istri Toh. Kata Ato, ya iya saya juga ngerti ya. Nah akhirnya gimana punya istri? Lalu Ato berkata, kan ada Allah yang ngatur. Maka di sebelahnya ini adalah istrinya, Mbak Gustina. Mbak, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, posisinya ya. Gimana? Ya biar AA di sini, saya ngikutin AA ya. Aja. Mbak Gustina ini, makasih ya Mbak udah kesini. Saya banyak terinspirasi oleh Mbak Gustina. Maaf ya Mbak, kenapa dulu ketika ditawari Mas Ato mau? Insya Allah buat bekal ke akhirat, A. Jadi dulu udah ingat akhirat Mbak ya. Padahal kan gak mudah kan ngurus Ato ya. Dari kecil sudah lumpuh begini. Dikala Mbak, ini santri Mbak Gustina ini. Santri ya juga. Dulu nikah usia berapa Mbak? Rahasia enggak? Lupa, ya, suka lupa ya, memang ya. 26-27. Dan? 26-an. Ya. 26. Lalu kenapa Mbak milih Ato coba? Karena pengen... pengen mengabdi aja. Pengen mengabdi gitu ya. Mbak ngurus Ato di dunia, mudah-mudahan Mbak diurus Allah dunia akhirat. Amin. Gimana suka dukanya nih? Sudah punya anak berapa? 2A. 2A, ingat aja dulu Ato tuh kan pas udah melahirkan nelpon suatu saat Mbak, "Aa, doakan A." "Kenapa, Ato?" "Istri saya, A." "Aduh, dikira ada apa-apa." "Kenapa istrinya?" "Hamil lagi." Jadi sekarang Ato tuh anaknya 2 ya Mbak ya. Yang paling besar usia berapa itu A, yang paling besar? Ya nanya saya. Amin. Nah, boleh izin ya, ya nanya ya. Nah, Ato yang paling gitu besar usia berapa? Kelahiran 2003 ya. Udah. 13 tahun. 13 tahun SMP. Senang tidak menikah dengan istri tercinta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diridhoin sama Allah. Amin. Mudah-mudahan diridhoi sama Allah. Amin ya Allah. Nah, ini sekarang boleh nanya ya sama Bagus ya ya. Ada pastikan orang kalau menikah ada suka dan dukanya. Ya, nah, banyak, kalau ya lagi keadaan sedih atau ngelihat suami kondisinya sedang berjuang seperti ini, apa yang menguatkan Mbak Kus untuk bisa tetap istiqomah mengurus suami? Karena kebanyakan orang kadangkala begitu suaminya kondisinya terpuruk atau gimana, itu banyak yang maaf ya ayah meninggalkan suami. Nah, kalau ini apa Mbak Kus kuncinya? Banyak bersabar dan tetap ikhlas. Allah. Karena Allah. Kan gak gampang ngurus Ato, ngurus 2 anak, terus jualan. Kan Mbak Kustina harus jualan ke sekolah, ya harus ngantar anak. Jadi gimana tuh Mbak supaya mengolah ini, kan gak gampang ngurus 3 ini. Maaf ya Toh ya. Jalanin aja. Kan? Jalanin aja dengan santai. Oh, jalanin dengan santai. Oh. Kalau dibikin stres pasti stres, A. Makin apa? Kalau dibikin stres akan stres, kalau dibikin santai santai gitu. Oh gitu, jadi maksudnya stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir ya. Jadi kalau yakin ada Allah yang ngurus gitu ya Mbak ya. Kan ini tidak, kadang ada lelahnya enggak Mbak? Sebagai manusia biasa pasti ada. Lelah gitu ya. Ayah atonya tapi baik-baik aja Mbak. Langsung berebut itu ya. Sekarang punggungnya sakit. Sekarang punggung sakit ya. Ini dulu giginya lengkap atau ini? Terus sekarang udah gampang terguling ya? Iya. Jadi sering jatuh, jadi badan jatuh aja. Jatuhnya ke depan, jadi Masya Allah ini. Gimana Mbak di rumah sekarang keadaan atau ini? Sekarang aktivitas di kamar, jadi kalau itu udah gak bisa ke kamar mandi. Udah gak bisa ke kamar mandi diseka, jadi diseka semuanya di kamar. Biasanya kan masih ke kamar mandi bisa merangkak ya atau ya. Sekarang udah gak bisa. Gak bisa. Udah kaku toh. Kaku. Kaki gemeter, kamu ngomong aja banyak gini. Oh, kalau bergerak jadi gemetar ya, Masya Allah. Jadi ini adalah murid-muridnya AA ya. Dulu. Ya santrinya, bukan murid, sobat. Ya. Sobat, ya, sahabat, santri karena akhirnya menikah. Dan mereka punya anak. Tapi saya kalau melihat begini ya, jadi merasakan bahwa ini pasangan yang bisa jadi contoh bagi kita semua. Ya, ya. Benar. Saya sebenarnya mau digali lagi, apa sih sebenarnya kecintaan sama seorang suami, ya kan? Kan biasa orang cinta sama suami pasti ada perasaan kecewa atau apa. Tapi kecintaan seperti apa yang bisa menerima suami dengan apa adanya itu loh, yang luar biasa. Masya Allah, itu yang kita coba diskusikan sesudah ini ya. Baik. Karena cinta yang asli itu kalau ke makhluk adalah judulnya pengorbanan dengan tulus. Kita lebih sering mengharapkan, itulah yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau sibuk dengan ingin memberikan, mudah-mudahan itulah yang jadi amal soleh. Amin. Dan Allah suka sehingga diberikan kesabaran. Amin, ya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Yang kedua, berat ringannya hidup ini tergantung kepada siapa bersandar. Kalau bersandar kepada makhluk, bersandar ke suami, bersandar ke harta, pasti berat.